Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'inahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan, yang tercinta dan yang kami cintai, guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan yang terhormat para asatid, para habaib, dan yang kami muliakan para orang tua kami, ibu bapak, adik-adikku semua, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua di malam hari ini. Yang pertama dan yang harus kita utamakan yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan, kita masih dikumpulkan di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita berkumpul di sini dalam acara berzikir dan menuntut ilmu, yang mana tempat-tempat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya tempat ini adalah termasuk daripada taman dari surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur kita dalam malam hari ini yaitu hendaknya mari kita memperhatikan salat kita, mari kita menjaga salat kita, karena barang siapa yang meninggalkan sholat, dosanya sangat besar. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Dan sungguh, orang-orang yang meninggalkan sholat, dikatakan dia itu lebih jelek, lebih hina daripada binatang. Yang paling hina. Mau nanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira binatang yang paling hina di muka bumi ini itu apa? Yaitu babi. Kenapa babi dikatakan binatang paling hina? Karena babi itu memakan kotorannya sendiri. Mandi di kotorannya sendiri. Makan dan minum pun di kotorannya sendiri. Itulah babi. Akan tetapi dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ada 3 ekor binatang yang mengadu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. 3 binatang tersebut, yang pertama adalah kucing, yang kedua adalah gogok anjing, dan yang ketiga adalah babi. Binatang yang pertama, kucing tersebut mengadu kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu mukjizatnya yaitu bisa memahami perkataan binatang. Binatang pertama kucing itu mengadu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, alhamdulillahilladzi ja'alani khiratan la ja'alanil kalba, sambil menunjuk ke arah anjing. Coba seekor kucing yang mengadu kepada Nabi Ibrahim mengatakan sambil menunjuk ke arah anjing, bagaimana sikap anjing tersebut? Anjing merasa tidak menerima. Wahai Nabi Ibrahim, katanya, kata kucing ini, alhamdulillah saya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai seekor kucing, bukan sebagai seekor anjing, sambil menunjuk ke arah anjing. Anjing ngerasa enggak menerima. Kemudian anjing pun protes kepada Nabi Ibrahim sambil berkata, "Ya Nabi Allah Ibrahim, Alhamdulillahilladzi ja'alanil kalba la ja'alani khinzir, sambil menunjuk ke arah babi. Waduh, ini kok sambil tunjuk-tunjukkan. Akhirnya babi pun merasa panas, enggak menerima perkataan daripada anjing tersebut. Babi berkata, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai seekor anjing, bukan menjadikanku sebagai seekor babi," sambil menunjuk ke arah babi. Wah, babi bingung mau nunjuk siapa lagi nih. Enggak ada lagi. Akhirnya babi bilang, "Binatang yang paling hina ini apa? Oke, binatang yang paling hina mungkin saya. Akan tetapi ada yang lebih hina daripada babi. Yaitu siapa?" Kata babi berkata kepada Nabi Ibrahim, "Alhamdulillahilladzi ja'alani al-khinzir la ja'alani man taraka shalah." Itu kata babi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat perkataan dari kata babi tersebut yang mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya, "Wahai Nabi Ibrahim, alhamdulillah Allah telah menjadikanku sebagai seekor babi, tidak menjadikanku sebagai manusia yang meninggalkan salat." Itu perkataan daripada babi. Lihat, babi yang dikatakan hewan paling hina pun masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dijadikan sebagai seekor babi, tidak dijadikan seekor seorang manusia yang meninggalkan salat. Kenapa? Karena babi kalau mati ya sudah urusannya. Setelah mati dimakamkan atau dikubur atau digoreng, selesai gitu. Tidak dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Akan tetapi kalau manusia meninggalkan sholat, maka kelak dia di alam barzah akan disiksa. Dia umul di padang mahsyar kelak akan disiksa. Apalagi nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Dan itulah siksaan yang paling berat nanti di neraka kelak. Itu makanya orang yang meninggalkan sholat itu keadaannya akan lebih hina dan lebih parah daripada makhluk yang paling hina yaitu babi. Kemudian dalam rangka menjaga sholat ini, kita harus tahu ilmu-ilmunya sholat. Jangan asal sholat. Untuk mengetahui dan untuk menambahkan, oke, mungkin barangkali bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah terbiasa untuk melakukan sholat. Akan tetapi yang harus kita tambahkan dan harus kita tingkatkan yaitu kekhusyuan kita dalam sholat. Di antara poin-poin untuk meningkatkan kekhusyuan kita itu, yang pertama yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kekhusyuan di dalam sholat itu tidak bisa dibuat-buat. Misalnya sholat di depan mertua, Allahu Akbar, ada mertua pura-pura khusyuk. Di dalam hatinya ternyata tidak khusyuk. Jadi makna kekhusyuan sesungguhnya itu adalah benar-benar menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya di antara cara untuk khusyuk di dalam salat yaitu kita merenungi bacaan-bacaan kita dalam sholat. Misalnya kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah, untuk makom-makom kita kelas TK, kata Buya ini, makom-makom kita itu merenungi bacaan-bacaan sholat terlebih dahulu saja. Ini cara termudah untuk bisa khusyuk dalam sholat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita renungi huruf ba, sin, mim, alif, lam, lam lagi ada tasdidnya, terus ha, terus seterusnya kita renungi huruf-hurufnya saja, udah renungi huruf-hurufnya saja dan kita renungi kalau bisa lebih ya syukur, kita merenungi maknanya. Kedua, untuk kita bisa khusyuk dalam sholat yaitu kita harus tahu ilmunya. Jadi segala amal itu harus ada ilmunya, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku. Jangan sampai diceritakan waktu itu ceritanya anak-anak. Jadi ibadah itu si anak-anak tuh hanya ikut-ikutan saja. Sampai akhirnya diceritakan ada sebuah keluarga itu memiliki seorang anak yang bernama Tukiyum dan Tukidim. Nah, ini anak-anak ini, Tukiyum sama Tukidim ini biasa yang namanya anak-anak mainan. Mainan di lapangan, habis sekolah mainan, habis mainan pulang-pulang maghrib. Si orang tua marah ini. "Hei Tukidin," katanya, "kamu ini kemana saja?" katanya. "Biasa Ben," katanya, "habis mainan sama teman-teman," katanya. Akhirnya Tukidin disuruh sama bapaknya, "Wahai Tukidin, sudah, kamu sekarang cepat mandi, cepat sholat," katanya. Kata Tukidin, "Ben, kalau sholat itu apa?" katanya. Nanya gitu. Tukidin ini gak pernah sholat sebelumnya ternyata. Hanya sholat, hanya ikut-ikutan saja. Kemudian ditanyakan sama bapaknya, "Pak, kalau sholat itu apa, Pak?" "Dah, yang penting sholat mah sholat aja, ngikutin imam di sana," kata bapaknya. Dia mendengarkan amanah dari bapaknya, "Udah, sholat ya sholat saja di sana, ngikuti imam di sana." Gerakannya diikuti, katanya, bacanya diikuti. Akhirnya Tukidin nurut. Habis selesai mandi langsung ke masjid. Kemudian adiknya datang lagi dan berkata bapaknya, "Hei Tukiyum, kamu kemana aja?" Biasa jawabannya sama, mainan. Habis mainan disuruh sholat lagi sama bapaknya. "Eh cepetan, kamu mandi, cepetan sholat, ikuti kakak kamu yang sekarang ada di masjid," katanya. Si Tukiyum pun sama. Keluarga emang ini keluarganya ceritanya nggak tahu ilmu agama, jadi ibadah hanya ikutan aja ibadah, nggak tahu ini itu, nggak tahu syarat-syaratnya, nggak tahu rukun-rukunnya. Ini si Tukiyum habis selesai mandi langsung ikut ke masjid. Dari masjid ngikuti kan kata-kata bapaknya, ikuti gerakan kakak kamu di sana. Akhirnya sholatlah ini Tukidin sama Tukiyum, dan di depannya ada seorang imam. Ketika sholat, ruku ikut ruku, ya tidal ikut ya tidal, kemudian sujud ikut sujud. Ini yang namanya Tukidin, ketika di sujud akhir, ikut sujud. Tapi kok ngerasa, Tukidin ini kok sujudnya lama banget, katanya. Ini sujud yang terakhir. Akhirnya si imam nih ngerasa gatel kakinya si imam. Kayaknya ada semut yang ngegigit atau gimana. Akhirnya kaki imam ini menendang kakinya Tukidin. Ceder saja. Akhirnya Tukidin mikir, "Duh, yang namanya sholat kok gini," katanya. "Masa harus tendang kepala orang yang di belakangnya?" Tapi Tukidin ini anak sholat, anak baik, nurut sama orang tuanya. Yang penting mah sholat, ngikuti imam, ngikuti gerakan imam. Berarti yang dipikirkan oleh Tukidin itu apa? Menendang kepala yang ada di belakang, yang di belakang. Ini Tukidin langsung menendang kepala adiknya. Jebret saja, tendang. Habis tendang, si Tukidin mikir, "Bapak bilang saya harus ngikuti gerakan kakak saya, tapi di belakang saya gak ada siapa-siapa, gimana nih?" Akhirnya si Tukiyum pindah ke depan, ke depannya imam. Kepalanya imam ditendang. Lihat, dari cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau saja ilmu sholat tersebut kita tidak mengetahuinya. Jadi bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan, mungkin di sini kan ada TPQI, DTA. Kami juga sempat mengajar hanya berapa hari keluar lagi gitu. Nah, ini bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang sekolah di sini, anak-anaknya tahu hukum-hukum sholat, tahu syarat dan rukunnya sholat, tahu bagaimana cara berwudu, tahu bagaimana cara kalau misalnya batal gimana, tahu bagaimana cara ngaji yang baik, gitu kan. Harus bersyukur bapak-bapak ibu-ibu, dan kami himbau kepada bapak-bapak ibu-ibu yang belum menyekolahkan anak-anaknya di tempat agama, ya minimal lah sejamnya, seharinya sejam dua jam itu ada pendidikan agama. Baiklah, pada kesimpulannya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kepada himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersama-sama kita menjaga kesolat kita, karena sungguh ucapan Rasulullah itu benar, bahwasanya salat yang kita tinggalkan satu saja cukup untuk memasukkan kita ke dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah akan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la taqdurna wa aqina wa la tumtinna wa aqina wa la tu'inna wa atirna wa la tufidil alayna. Allahumma qina bi halikan haramik wa aqina wa aqina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bantulah hamba-hamba hamba mungkin menjaga sholat, ya Allah. Ya Allah, berkahilah pertemuan kita pada malam hari ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kita pada malam hari ini sebagai mukadimah perkumpulan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.